Smart Listener, segera kami hadirkan siaran ulang Smart Parenting bersama Ibu Eli Risman dari Yayasan Kita dan Buah Hati. Selamat mengikuti. 95,9 Smart FM, The Spirit of Indonesia. Kevin Campbell membuka kebersamaan kita di Smart Parenting dengan Can We Talk? Pertanyaan yang malam hari ini kita harus jawab. Ya. Bisakah kita ngobrol-ngobrol malam hari ini? Harus. Pastinya bisa lah, ya. Dan malam hari ini bersama-sama dengan saya sudah ada Ibu Eli Risman. Hari ini menggunakan baju bernuansa pastel. Ibu Risman kelihatannya suka banget yang berwarna atau bernuansa pastel, ya. Lagi. Itu aja. Gak sesuai dengan suasana hati, ya? Enggak, yang dapet. Oh, ya. Cepet. Yang kelihatan gitu, ya. Oke, baik. Smart Listener, selama satu jam ke depan kami akan ngobrol-ngobrol seperti biasa lah, ya. Di Rabu malam tentu Anda juga sudah menanti-nantikan. Kita bisa dapat banyak hal gitu. Amin. Ya, insight baru gitu kan. Berkaitan dengan pengasuhan di masa-masa modern seperti ini gitu kan. Banyak yang kita kira itu benar, ternyata itu salah gitu, ya. Nah, malam hari ini topiknya adalah tidak pernah punya waktu yang cukup untuk ngomong utuh dengan anak. Ngomong utuh loh. Iya. Ya. Mungkin separoh-separoh. Nah, seperti apa maknanya, kemudian juga penjelasannya, Anda harus ikutan ngobrol bersama dengan kami malam hari ini. Dan pastikan sebagai bentuk dukungan Anda terhadap program kami ini, silakan kirimkan nama Anda, spasi usia, spasi lokasi, dan kemudian spasi topik yang saat ini sedang Anda dengarkan. Karena nanti kami akan pilih di akhir minggu ini untuk mendapatkan voucher belanja dari Gramedia, ya. Baik, Smart Listener, Sep dan Ibu Eli nih mau mengawali dengan sebuah cerita, ya Bu Eli, ya. Dengan pagi hari ya. Kita mau berperan dulu, mudah-mudahan sih Anda ya tetap senang mendengarkan kami. Bukan, ya. Berasa. Oke, kita akan memerankan, ya Bu, ya. Memerankan sebagai nyonya dan pembantu. Saya kedapatan peran sebagai pembantu. Mbok, tolong ya ini kemari dulu sebentar, Ibu buru-buru nih. Tolong ya ini obat panas 2 kali sehari, ya, yang ini ya. Ini antibiotik harus 3 kali sehari. Dengerin, 3 kali sehari, jangan lupa ya. Nah, ini vitamin supaya enggak pahit, boleh dicampur sama antibiotik. Tapi cuma sekali aja ya. Vitaminnya yang 1 kali. Baiknya. Oke, saya pergi dulu ya. Kalau ada apa-apa telepon ke HP aja ya. Tolong ambilin sepatu sekalian, maaf, tolong. Masak apa ya nya hari ininya? Gilirannya sih dagingnya. Oke. Semur aja ya. Terus jangan lupa bikin lodeh ya. Sambal sedikit. Oke. Saya sih nggak bisa niruin kecepatan bicara yang kayak gitu. Ini mah pelaku, tahu pelaku. Oh gitu. Oh nyonya ya, saya memang baru jadi pembantu. Iya. Pantasnya kayak gitu deh. Pas ya. Oke. Itu tadi gambaran tidak utuh. Silakan Bu Eli membukanya. Dialog seperti tadi tidak asing bukan, Smart Listeners, Smart Parents. Siapa yang enggak tergesa-gesa begitu fajar menyingsing, ya? Apalagi kalau teman-teman bekerja dan apalagi kalau jarak rumah dan kantor begitu jauh. Pastilah meninggalkan rumah ada yang anaknya belum bangun. Ketika pulang mereka sudah tidur. Tahu apa kejadian dengan nyonya yang di atas? Iya, waktu dia pulang dia cek, ternyata seperti yang sudah diduganya, pembantu salah kasih obat. Okay. Bayangkanlah, sudah macet, capek, tahu di rumah pembantu salah kasih obat. Yang seharusnya 3 kali sehari jadi dikasih 2, dan yang sebaliknya harus kasih 2 jadi 3. Bukan itu saja, di jalan dia udah bayangin nikmatnya menyantap semur dengan lodeh dan sambal terasi, jadinya sambal goreng dan sayur tumisan. Aduh. Ya. Jadi teman-teman sekalian, Smart Parents yang setia dimanapun Anda berada, bukankah rumah kita seperti panggung sandiwara yang permainannya tak pernah usai sejak terbit matahari sampai besoknya? Layar tidak pernah turun, ya. Mulai dari rengekan anak karena malas bangun, belum berlama-lama di kamar mandi, gak suka dengan sarapan yang disiapkan, mau pakai baju kesukaan, tau-taunya masih di mesin cuci. Masih di jemuran gitu. Berebut remote TV sampai marah-marah, ya. Terus ada juga yang marah, kok rambut lama panjangnya, karena model potongan rambut kali ini dia gak suka. Sampai urusan kancing baju. Ya, macam-macam itu. Jadi panggung sandiwara ada saatnya layar diturunkan, tapi layar di panggung rumah kita tidak pernah turun. Drama demi drama berlangsung terus. Jadi gimana Mbak Ola? Jadi rupa-rupanya, Bu, sebelum kita lebih lanjut, saya baru ngebayangin, baru ngeh gitu ya. Tadi pembantu itu sampai salah ngasih dosis obat yang harusnya 3 kali sehari, dia kasih 2 kali. Sementara yang 2 kali dia kasih 3 kali. Coba Ibu ulangi perintahnya gitu. Kasih habisin waktu aja. Bukan, itu cepat banget kan. Ya, iya, jadi itu, gak nangke. Asisten rumah tangga tuh pasti akan dengan menganga gitu. Oh, iya Bu. Cuman iya aja gitu akhirnya. Cuman yang nyantol tuh gak ada. Yang dia ingat cuman kasih obat. Nanti kita ingetin tuh ya. Nanti kita jadi bisa kok diatasi tergesa-gesa itu. Termasuk bagaimana ngomong sama asisten kita gitu. Yang notabene lah pendidikannya lebih rendah, latar belakang kehidupannya juga beda. Mungkin ngasih antibiotik, dia gak ngerti vitamin bisa dicampur dan sebagainya gitu loh. Ya, kadang-kadang kita take it for granted ya, yakin aja dia nangkep yang kita mau dan yang kita mengerti, padahal enggak. Nah, jadi kita seringkali begitu yakin, begitu percaya diri, begitu mereka mengatakan iya Bu, iyanya, itu seolah-olah mereka sudah paham gitu ya, apa yang kita maksudkan. Padahal iyanya dan iya Bu itu. Kenapa Mbak? Kita nggak ngecek pemahaman. Okay. Nah, ini penting sekali. Jadi yang Ibu jelaskan, yang kamu nggak ngerti yang mana? Itu jadi masuk solusi jadinya langsung nih. Ya, nggak apa-apa deh ya. Nggak apa-apa deh ya. Ya, yang kamu nggak ngerti, ada nggak yang kamu nggak ngerti dari penjelasan Ibu? Sebetulnya kita hanya membutuhkan sekitar 2-5 menit lagi saja daripada ketergesaan-gesaan gitu. Tapi kita menghindarkan dari bencana yang lebih besar gitu loh. Ya. Apa yang terjadi selain salah kasih obat dengan kondisi yang tergesa-gesa itu terhadap pola pengasuhan, perkembangan anak, Bu? Sebetulnya bukan... tadi Mbak bilang apa salah gitu, enggak, bukan salahnya, lupa. Lupa nih yang penting. Ya. Jadi gitu, sebetulnya kan udah bawaan badan kali ya, kita emang sebagai manusia bukan bicara saja tergesa-gesa, hidup kita tergesa-gesa. Kalau buat teman-teman yang muslim itu di dalam Quran emang disebutkan, udah disebut sama Allah, wa kanal insana ajula. Kamu itu diciptakan tergesa-gesa. Ya, sudah. Jadi gak heran gitu bila dalam komunikasi sehari-hari sering sekali Mbak nih ya 3 hal nih. Salah sambung, gak nangkep, ujungnya lupa. Udah salah sambung, gak nangkep, lupa pula ya, gitu. Jadi semua itu berlangsung gak sengaja seolah-olah ya. Hari ke hari berganti minggu, berganti bulan, berganti tahun dan tahun gitu kan. Coba deh ibu-ibu, terutama ibu-ibu nih. Benar gak anaknya tiap pagi nanya begini, mama maaf ya ma, lihat gak ma stipku, mama topiku di mana ya ma, dasi, terus apalagi semua gitu kan. Terus ibu pasti bilang, ya Allah, udah berapa kali mama bilang, makanya kalau taruh kaos kaki sepatu tapi taruh di mana, kemana sih kupingmu, kata anak inilah. Nanyanya baik-baik, nanyanya kuping gitu. Ya. Jadi sambil jalan ke sekolah si anak berpikir, tadi mama bilang udah berkali-kali bilangin taruh kaos kaki di situ, dasi di sini. Lah mama ngomongnya kapan ya? Mamanya ngomong kapan aja dia lupa, boro-boro pesannya. Padahal setiap pagi mamanya tuh menyampaikan kalimat yang sama begitu ya. Iya, tapi tergesa-gesa itu tadi. Tulalit. Anaknya juga lagi tergesa-gesa, dia mikirin takut telat, entar takut disetrap atau nanti harus menunggu sekian menit kan, ada tuh sekolah-sekolah masing-masing berbeda-beda aturannya. Enggak kepikir ngedengerin naruh apa di mana gitu. Baik. Ya nih, tergesa-gesaan ini membuat kita enggak sempat memperhatikan sisi lainnya ya, anak kita dengan seksama. Apalagi membahas dengan tenang permasalahan apa yang mereka alami atau yang mereka hadapi sehari-hari. Sebab tadi pulangnya juga udah sore. Atau anaknya pulangnya udah sore. Kita dalam keadaan sibuk menyiapin macam-macam. Ngomong kayak begitu juga. Udah cepetan mandi, mama bilang dulu. Coba lihat kesini. Ya ampun, itu baju kenapa jadi kotor amat. Gak bisa kami sendiri sama mama ya. Ganti ya, langsung taruh tuh baju buat kriket. Langsung taruh di tempatnya. Abis itu kok kamu belum makan, kamu makan dulu. Kalau abis itu kamu, ya ampun gitu. Itu abis mandi itu sabun masih dari kuping. Itu ya, cuci lap sebenarnya. Bayangin aja, itu kebalakan kenapa gak dilap. Si ais masih netes aja tuh di rambutnya. Nah, jadi boro-boro gitu kita mau ngomongin yang lain. Tahan dulu sampai di situ penjelasannya, Bu Eli. Kita break dulu. Drama belum usai. Drama belum usai gitu ya. Panggung sandiwara di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita masih akan teruskan bahasanya. Dan smart listener, Anda yang punya pengalaman serupa gitu ya, mungkin Anda ingin sharing apa yang sudah Anda lakukan, silakan, untuk mengatasi ini. Atau Anda yang mungkin justru sekarang sedang terjebak dan ya butuh untuk sharing lah gitu ya. Okay. Kami undang Anda untuk juga berbagi. Dan seperti biasa, jangan lupa sebutkan usia anak Anda, kelas berapa gitu ya, sekarang sekolah di tingkat kelas berapa dan kemudian usianya berapa. Kami tunggu kebersamaan dari Anda di 0812 11 12 959. Kami kembali sesaat lagi. Baik, smart listener, kita sambung lagi. Dan tadi kita sudah sempat bahas sedikit gitu ya, bahwa sebenarnya kita memang gak sengaja sih, para orang tua, para mama, papa itu bicaranya gak sengaja bicara tergesa-gesa. Tapi kemudian apa yang terjadi sebagai akibat dari ketidaksengajaan bicara tergesa-gesa itu tadi? Silakan Bu Eli teruskan penjelasan. Baik, teman-teman sekalian, jadi tadi kan mula-mula kan salah sambung ya, gak nangkep, terus kemudian jadi mudah lupa anak-anak kita. Dan bukan anak-anak kita saja. Ya, kita juga sudah ngomong sama, loh kemana sih? Saya mampir tukang jahit. Nggak bilang, ya Allah Bang bilang kok kemarin gitu. Karena ngomong cepat-cepat begitu. Sebab orang kan juga ya ada banyak hal di dalam pikirannya gitu. Dan kedua, kita nggak dilatih untuk mendengar, kita dilatih untuk bicara. Tapi kita nggak bahas secara, itu sekarang. Oke, okay. Secara umum kita nggak diajar kita untuk diajar mendengar ya. Pantesan ya Bu, kalau anak orang tua ngomong itu anak pengen langsung ngomongnya balik lebih banyak. Iya. Karena kan gak dilatih mendengar. Iya. Nanti pelan-pelan ya, okay, nanti kita bahas mungkin pada kesempatan berikutnya. Baik, silakan. Jadi sekarang ini kata-kata saja tidak lengkap terdengar, apalagi mendengarkan apa dan bagaimana perasaan mereka. Itu yang penting ya. Anak ini sekali sebetulnya berbagi pengalamannya. Ya, penting sekali untuk punya waktu gitu. Saat anak pulang sekolah itu ada orang tuanya. Ada sebuah cerita kemarin di post di Twitter gitu ya. Kemudian ketika saya baca, aduh saya nangis. Singkatnya gimana ceritanya? Saya gak butuh hartamu ibu. Judulnya itu tulisan diangkat dari sebuah blog. Pendek cerita ya, anak ini dititipkan kepada neneknya, sekarang ibunya bekerja, nanti sore jemput gitu. Neneknya itu, karena di dekat neneknya ada pengajian gitu loh. Tapi di rumah itu ada dua orang paman. Dan paman ini mengerjakan anak itu. Gitu loh. Jadi sepanjang SD selama 6 tahun. Dan ada paman yang salut dengan kasar, ada paman yang sangat lembut. Tapi dua-duanya ngerjain. Jadi dia ketakutan sekali, penuh ketakutan gitu. Ngerjain ya, maksudnya? Sexual abuse. Oh my God. Dah. Jadi begitu dia SMP, dia pindah dengan ibunya, dia girang banget gitu. Nah terus kemudian dia bilang, saya tahu mama mencari uang, tapi saya tidak perlu hartamu ibu. Banyak sekali hal yang saya ingin ceritakan apa yang terjadi di sekolah. Saya kepengen ibu pada ketika saat saya pulang, saya pengen bercerita. Saya, hati saya bukan mata saya aja, hati saya menangis. Berjuta-juta anak-anak sekarang tidak mempunyai kesempatan. Hidup selalu tergesa-gesa. Ya, bukan hanya bicara tergesa-gesa. Hidupnya tergesa-gesa. Ritme kehidupan juga jadi tergesa-gesa. Iya, gitu. Jadi kita gak sempat dengerin itu. Jadi banyak sekali yang hilang. Kata anak itu, seandainya saja ya, katanya mama punya kesempatan untuk mendengarkan aku. Karena sampai sekarang dia udah dewasa, dia belum pernah bilang sama orang tuanya apa yang terjadi. Karena bagaimana nanti jadi hubungan saudara itu. Begitulah kadang-kadang anak karena penderitaannya menjadi sangat bijak untuk tidak melaporkan dan menahan penderitaan itu sendiri. Dan dia ceritakan apa yang terjadi pada dia sekarang. Sangat peka, pengen marah dan sebagainya. Nah teman-teman, itulah tadi itu akibat tergesa-gesa itu tadi. Tapi bagaimana dia mau itu? Maaf ya Mbak. Bagaimana dia mau berbagi? Ya, melihat itu ibu atau bapak malah jadi marah, ya kan? Yang biasa terdengar adalah apa sih ini? Ah, mau ngapain sekarang? Ya, lihat jangan macam-macam ya. Lihat nggak sini? Tas aja belum turun dari bahu mama. Capek tahu? Jalanan macet sekali sekarang. Ya, kayak gitu. Duhai anak, apa yang dia lakukan? Dia tumpuk-tumpuk perasaannya, dia tumpuk-tumpuk. Hari berganti minggu, berganti bulan, berganti tahun, cara kita bicara gak berubah. Anak, dia berubah. Secara fisik dia menjadi lebih besar. Emosinya semakin kacau balau. Kenapa? Karena dia mau balik. Testosteron bergerak luar biasa, lebih cepat, 20 kali lebih cepat daripada biasa. Ya, dia semakin cerdas. Dia semakin mampu menganalisa. Oh, jadi gitu ya. Jadi rapat lebih penting ya. Jadi kantor lebih penting ya. Jadi aku dan pikiranku, aku dan perasaanku, gitu kan. Nah, kemampuan dia bersosialisasi juga menjadi meningkat. Jadi itulah mengapa dari riset kami, Mbak, teman-teman Smart Parents, anak mulai pacaran kelas 4. Kelas 4 SD? Iya. Alasan utamanya di atas 70% buat curhat. What's wrong with you, parents? Kenapa anakmu jadi gak punya sempat curhat? Jadi kalau udah curhat gitu sama teman, berarti teman memang pada usia itu teman-teman mempunyai lebih banyak kekuasaan ya. Karena itu tadi, karena dia merasa ada yang mendengarkan dukanya, ada yang mendengarkan masalahnya, walaupun jalan keluarnya tentu belum ya. Tentu dia bilang, ya udah lo sabar ya, sabar ya. Sekarang semua sinetron kan, kalau semua ada masalah, lawan bicara dia bilang kamu sabar ya. Gitu. Coba. Tawakal. Tawakal, gitu. Jadi semua kata sabar itu mau nonton sinetron apapun, jawabannya begitu. Jadi gitu, nah sekarang pemahaman keagamaan rendah, kan termasuk hal yang selalu kita sebut di subkontrakan. Nah kemudian untuk mengganti kekurangan itu, orang tua kasih gadget, rumah wifi, games di tangan, ya kan? Jadi semakin banyak tidak nyambung, tidak paham. Akhirnya gitu loh, sebenarnya kita tidak kenal anak kita sendiri, ya enggak sih? Kita tahu, tapi artinya kita enggak kenal lebih jauh. Kita kenal lebih jauh. Udah masing-masing dengan hidupnya sendiri-sendiri. Artinya kita mengenal, komunikasi itu hanya perintah, Mbak. Betul. Mengenal, menegur. Mengenal itu hanya mengenal yang ibu maksudkan di sini adalah mengetahui tentang pikirannya, merasakan apa yang dirasakan. Iya. Ya kan, iya. Apa yang ada di dalam jiwanya, iya, perasaannya, iya. Demikian gitu ya. Apa yang berkembang dalam dirinya. Iya kan? Persoalan apa yang dia hadapi? Apa yang sekarang dirasakan paling berat yang membuat dia tertekan? Apa? Apa yang membuat dia tidak nyaman? Tapi kapan, kan, Mbak? Tapi kan begini, Bu. Kan orang tua juga seperti yang sering kita bahas begitu ya. Kan tuntutan ekonomi ini perlu dipenuhi. Terus kemudian sekolah, kebutuhan hidup, itu kan perlu dibiayai gitu. Bagaimana mungkin gitu kan kalau seandainya orang tua tidak bekerja, tidak mencari nafkah gitu ya, untuk bisa memberikan yang terbaik untuk anak, baik sekolah, pakaian, sandang, makanan, dan sebagainya. Mbak, sebetulnya gitu ya, saya minta maaf ya, dan saya minta ampun sama Allah. Kalau kita istiqomah, dari pengalaman hidup saya nih, teman-teman Smart Listeners ya, Allah selalu kasih rezeki buat lima hal ini. Tapi tetap di jalannya ya. Satu, untuk makan. Ya. Untuk hidup lah, untuk makan keperluan kita ya, untuk sehat. Kedua, untuk biaya pendidikan anak. Itu pasti dapat gitu loh. Kalau enggak kita ajar anak kita baik-baik, dia akan dapat beasiswa. Oke. Okay. Ya, tapi itu tadi mesti sesederhana mungkin sesuai dengan ininya. Jangan menengok ke atas, jangan melihat semua rumah-rumah yang di sinetron ya. Ya. Yang ketiga, Mbak, untuk punya rumah. No matter what. Ya, ukurannya berdasarkan kadar rezeki kita masing-masing. Keempat, Mbak, untuk ngawinin anak kita juga sesuai dengan ininya masing-masing. Asal kita tahu bahwa yang penting nikah. Ya, walimah itu untuk orang di sekitar kita supaya orang ini berjalan berdua, orang tahu dia sah, dia halal. Yang kelima, Mbak, buat yang muslim naik haji. Itu pasti Allah kasih. Asal tetap di jalannya. Tapi kalau mau melihat bagaimana orang sebelah dan yang ini dan yang itu, nah itu yang enggak ada. Jadi kalau misalnya kita teguh ya, yang mencari nafkah satu saja, bisa ibu, bisa bapak. Yang satunya konsenlah sama anak untuk sampai 8 tahun. Kan gak seumur hidup kita disuruh tinggal di rumah. Begitu anak-anak aktivitasnya penuh, Anda ngapain? Okay. Gitu. Jadi sangat tergantung pada komitmen di awal, mau bagaimana. Dan memang sangat berat, karena sebagian orang tua merasa dia udah invest buat sekolahin anaknya. Kenapa jadi lo tinggal di rumah? Kenapa aja sama kamu taruh di atas lemari? Yang benar aja ya, capek-capek mama sekolahin kamu, kamu jadi ibu. Oh wow. Kuno banget wow, sih gitu. Oke, okay. Ibu tadi menarik, ada dua hal yang menarik tadi dari apa yang Ibu jelaskan. Yang pertama mengenai penggunaan gadget gitu ya. Di satu sisi kan sekarang dengan kecanggihan teknologi, gadget ini membuka wawasan, kemudian juga mempermudah komunikasi, sehingga kalau misalkan ayah ibu bekerja, kita bisa memantau mereka melalui gadget gitu loh, keberadaan mereka, kondisi mereka dan sebagainya. Mbak, jadi gitu sebetulnya saya setuju itu, tapi lihat umur anak lah. Okay. Dengan kata lain saya mau bilang begini nih, kepada orang tua nih ya, Bu, dulu ibu kelas 5 belum pegang HP, Bu, selamat juga sampai sekarang. Okay. Ya. Itu kelas 5 zaman ibu tahun berapa gitu iya, ya? Iya kan, artinya betul tantangannya sekarang berbeda, tapi jangan lah, mengasuh anak harus punya prinsip lah, jangan bagaimana anak orang. Oke. Okay. Itu di situ. Terus kemudian gitu loh, kalau kita berikan pada anak kita hak ibu, duit bapak ibu, ya kan? Tetapi gitu loh, lihat umurnya berapa, alasannya untuk apa, sudah diberi aturan belum, dibuat kesepakatan apa belum gitu. Komunikasi yang ada aja sekarang enggak lancar dengan itu, masuk dunianya masing-masing. Oke. Okay. Iya kan? Oke. Okay. Nah, kemudian tadi ibu juga mengatakan gitu ya, dari apa yang ibu jelaskan tadi, sebenarnya kalau anak-anak ini sudah besar, kemudian mereka sibuk dengan aktivitas, toh pada akhirnya gitu ya, orang tua bisa memiliki aktivitas yang full, waktu yang banyak, waktu yang banyak, khususnya untuk kaum ibu gitu ya. Iya. Nah, pada usia berapa sih yang idealnya? Nanti penjelasannya ya, Bu. Kita break dulu ya. Baik. Smart Listener, kami undang Anda juga untuk berperan serta malam hari ini bersama-sama dengan kami. Silahkan Anda mau berkomentar atau juga ingin memberikan dukungan terhadap perbaikan, terhadap penyempurnaan dari program sajian kami dengan cara kirimkan SMS ke 0812 11 12 959 dengan format ketik nama, spasi usia, spasi lokasi, kemudian spasi topik yang malam hari ini sedang Anda dengarkan. Kami kembali sesaat lagi bersama dengan Ibu Eli Risman. Ya baik Smart Listener, kita sambung kembali malam hari ini. Kita sedang membahas satu topik yang sangat menarik sekali. Tidak pernah punya waktu yang cukup untuk ngomong utuh dengan anak, alias bicara selalu tergesa-gesa begitu. Yeah. Singkatnya begitu ya. Iya yeah, Mbak. Oke. Okay. Bu, tadi saya kan mencoba ya pada saat kita sedang break gitu kan, saya mencoba seperti ibu kemampuan berbicara speednya seperti itu. Ternyata susah juga ya. Ini bukan latihan, ini bawaan badan. Mau bawa badan. Mbak belum ketemu anakku. Anakku ngomongnya lebih cepat dari emaknya. Ini salah satu contohnya kan. Nah, jadi saya kalau dia mau mendengarkan dia ngomong, saya bilang, stop sebentar. Bisa enggak pelanan dikit? Mama enggak ngerti apa yang kamu ngomong. Oke. Okay. Dan banyak beberapa ciri lain tuh saya bilang, ketanya ya, kenapa sih ya anak saya kalau sama ayahnya, kenapa ya anak saya kalau ngomong, saya ngomong dia bilang, gitu kan, gitu. Kamu gak sadar ya, kamu ngomong ya begitu. Ibu tadi sebelum break, terus tadi saya tanya gitu kan, lalu kemudian gimana dong ya, supaya kita bisa belajar tidak bicara tergesa-gesa gitu kan, apakah ibu punya triknya? Begini, akibatnya dulu Mbak ya, supaya kita nengok ke dalam diri kita. Ya. Akibatnya tuh kalau kita tergesa-gesa Mbak, kita tuh gak punya kesempatan buat lihat ke dalam diri kita sendiri dulu. Nah kalau kita gak sempat lihat ke dalam diri kita sendiri dulu, bagaimana kita bisa melihat ke dalam diri anak kita? Oke, okay. Coba ya, contohnya kan? Gimana? Oke, okay. Gini Mbak Ola, main ya sebentar ya. Oke, okay. Mbak Ola, tolong pikirkan tiga potensi Mbak Ola. Ayo, Mbak Ola tuh punya potensi apa? Oke. Iya ya, tapi menyebutkannya itu susah gitu. Penyiar. Oke, okay. Apalagi? Itu aja ditolong. Padahal udah jelas-jelas siaran. Mbak, cepetan. Dua lagi. Menjadi guru, menjadi dosen. Oh, wow. Oke. Okay. Penyanyi. Enggak sangka. Tunggu, sekarang Mbak Ola. Mbak, pertanyaan berikutnya. Oke. Okay. Mbak Ola, kenapa Mbak Ola jawabnya lama? Iya ya, kenapa lama ya? Padahal tentang diri sendiri ya. Iya, nah itu gak bagus, sadar ya. Mbak Ola, tunggu gak ngerti. Serius Mbak Ola, waktu saya tanya Mbak Ola untuk menemukan tiga potensi diri Mbak Ola, ya. Gampang apa susah? Sebenarnya pertanyaannya gampang, tapi jawabannya susah. Iya. Sekarang pertanyaan berikutnya, Mbak Ola, sayang, kenapa susah? Aku kan tanya tentang diri Mbak Ola, bukan potensi Eli Risman. Iya ya, karena kebanyakan ngeliatin orang ya. Jarang bagus, sadar. Jarang menengok ke diri sendiri. Nah. Bercermin itu cuma buat dandan doang gitu loh. Jadi Mbak, itu sering saya lakukan dan teman-teman saya lakukan dalam seminar kita ya, bagaimana ngomong dengan anak. Mm-mm. Ya, itu games ya. Mm-mm. Jadi sekarang teman-teman smart listeners, coba kalau itu saya tanyakan kepada Anda, Anda akan memakan waktu kurang lebih seperti Mbak Ola enggak? Dan akan mengatakan bahwa susah, kenapa? Karena enggak punya kesempatan untuk look in. You always look out. Ya. Jadi yang kelihatan salah anak. Kenapa lupa melulu tempat taruh kaos kaki? Kenapa begini, kenapa begitu? Ya kan? Kenapa mama ngomong kamu enggak dengar? Bla bla bla bla bla. Ya kan? Look out. Kenapa anak begitu? Kan kita ngomongnya tergesa-gesa. Satu, dua. Jadi kalau saja teman-teman kita semua, termasuk Eli Risman, gak punya kesempatan untuk mengenal diri sendiri, ya kapan punya kesempatan ngenalin anaknya? Iya kalau satu, tujuh? Satu aja susah, gimana kalau tujuh ya? Nah, ya atau empat atau lima ya. Jadi inilah persoalannya. Jadi sebetulnya semuanya tentu bisa kita siasati ya. Caranya gimana? Misalnya ya, saya ambil aja dulu yang paling gampang ya. Satu, ini hari Kamis. Rabu. Hari Rabu. Rabu. Ih, udah mau Kamis aja. Biasa. Ada yang dimauin. Ada yang dimauin ya. Jadi nanti Jumat sore duduklah sama anak. Ya, supaya pagi itu tidak tergesa-gesa. Ini cuma salah satu. Nanti teman-teman kembangkan. Kalau mau ikut lebih banyak, ikutlah pelatihan komunikasi benar, baik dan menyenangkan dengan niasan kita dan buah hati. Kumpulkan aja 20 orang, nanti saya kirim timnya ke rumah. Bayarlah, bayar, masa enggak bayar. Jadi kita bikin tabel ya, ambil kertas ya. Bikinlah kolom 3. Oke. Di atas nomor anak. Anak ada berapa misalnya? 2 ya, 1. Di sebelah kanan kolom sarapan pagi. Kalau ada dia udah masih makan siang di rumah, makan siang, terus makan malam. Jadi kita tanya ya, satu yang nomor sulung-sulung, hari Senin. Jadi ada hari lagi di sini ya. Sulung, hari Senin mau makan sarapannya apa? Selasa sarapannya apa? Rabu sarapannya apa? Jadi dia udah dapat semuanya, makan malamnya apa? Makan malam kita sesuaikan pula dengan menu kita, jangan kebanyakan. Jadi terlalu banyak jenis di atas meja. Saya baru bicara soal makan, Mbak. Hal yang lain tetap bisa dilakukan seperti ini. Jadi pakai planning. Ajarkan anak buat rencana supaya tidak tergesa-gesa. Ya, nanti ada ceritanya, tunggu sebentar ya. Okay. Jadi saya udah tahu nih total kebutuhan kita apa saja sepanjang minggu ini, per minggu. Oke. Jadi sekarang lihat. Tolong lihat di gudang bawah di bawah tangga atau di kulkas atau di lemari di dapur. Ya, terserah teman-teman nyetok di mana. Aku nyetoknya di bawah tangga. Sereal ada apa enggak? Susu ada apa enggak? Telur ada apa enggak? Mentega, meses, apa yang dibutuhkan untuk sarapan seminggu itu? Lalu kita ikut bawa anak belanja. Nanti gitu yang perlu setengah matang disiapin setengah matang. Misalnya anak-anak ada yang saya waktu anak-anak kecil, anak-anak milihnya fish burger, beef burger, chicken burger misalnya, sosis. Berarti buns-nya, rotinya udah disiapin untuk kepentingan itu. Saus-sausnya udah ditaruh di atas meja gitu kan. Saya udah bikin setengah matang bersama mereka. Ikut-ikutan masak, bulet-buletin, tempel-tempelin, taruh di pan gitu loh. Terus kemudian ditaruh di kulkas udah dibungkus dalam plastik yang satu-satu. Plastik kecil beli. Jadi gak nempel, Mbak. Kalau nempel pagi-pagi susah. Jadi kita mesti pikirin sampai ke situ. Sudah? Jadi gitu. Sereal udah. Sereal yang dia mau. Ada berapa kotak? Gak apa-apa. Tapi saya gak mau kebudakan pagi-pagi, Mbak. Dan gak mau teriak-teriak. Jadi butuh dia bangun, dia harus punya waktu untuk ngambil dari situ. Ya, yang punya microwave pakai microwave, yang enggak taruh di penggorengan sebentar bolak-balik kan gitu udah ya? Setengah mateng kan. Dia ambil rotinya, taruh semua apa yang dia perlu, dia mau sambal kah atau dia mau saus tomat kah misalnya. Ya kalau dia minta nasi goreng, berarti kita yang nyiapin nasi gorengnya. Atau misalnya kita udah taruhin bumbu nasi goreng, udah taruh nasinya, dia tinggal taruh ke atas penggorengan sebentar, ceset-ceset-ceset jadi kan. Telur diadukin sekalian ke dalam nasi itu. Jadi gitu loh, anak dibuat, diajarkan membuat rencana. Dia terlibat dalam menyiapkan sarapannya. Jadi ada kemandirian, ada tanggung jawab. Ya Mbak, dan kita tidak selatu rumah teriak-teriak tergesa-gesa. Iklim psikologis di rumah pagi-pagi hari itu mau nggak mau jadi berubah gitu, ya. Dan apa gitu loh, anak belajar banyak sekali dari situ, sebab pada semua list belanja tadi itu anak harus diajarkan merek, berat, isi, ingredients, ya, dan harga. Empat itu dia mesti perbandingkan dari shelf ke shelf, dari rak ke rak. Apakah itu tidak terlalu rumit, Bu? Nggak rumit. Tergantung anaknya usia berapa. Oke. Iya. Jadi kalau usianya masih kecil, kita perkenalkan aja dulu. Ini isinya sekian gram, harganya segini, gitu. Sama-sama sereal coklat, gitu. Sama-sama roti, roti yang bagaimana. Itu diperkenalkan harus, Mbak. Okay. Karena anak harus apa ya, sensitif dengan harga. Dan harus tahu isinya. Sebab, terutama buat saya Mbak ya, membesarkan anak-anak kecil-kecil di luar negeri. Dan di sini pun sekalipun kita gak mesti harus berada di luar negeri. Ada gak unsur yang tidak halal untuk dimakan? Itu harus penting banget. Itu kontrak kerja buat saya sama suami Mbak sebelum punya anak. Makanan masuk harus halal dan thayyib. Sumber rezekinya juga harus halal dan thayyib. Jadi itu semua pembelajaran. Itu Mbak, kalau anak-anak saya yang bungsu homeschooling, itu bahagian dari mata pelajaran. Oke. Berarti memang ini harus dimulai dari hulu sebenarnya ya. Itulah dari pada kitanya. Pada saat kita berencana memiliki anak, itu kita sudah membuat perencanaan gitu ya, pada saat nanti mengasuh bagaimana. Iya. Nah, yang tadi kan Ibu sebutkan anak-anak sudah mulai diajak untuk membuat perencanaan. Pada usia berapa sih, Bu? Kan kadang-kadang anak-anak kita juga masih ada yang balita. Betul, Mbak. Perencanaan itu bisa dimulai, coba deh teman-teman yang masih punya anak 2,5 tahun, oke? Ya, sekarang bilang, adik-adik besok mau masak apa? Mau makan apa? Ini kan. Coba deh lihat deh, mamah mau ke pasar atau mau ke supermarket terdekat ya, pokoknya nggak usah sebut namanya deh ya, toko-toko barang-barang ini market ya. Dia coba lihat deh, kasih dia kertas potong dan udah dipraktekin banyak nih sama teman-teman di bawah hati. Pensil, oke? Telur, tayonya nggak ada. Terus deh, tayo, dia korek-korek suka-suka dia. Terus apalagi, waduh, buat bikin goreng ini juga minyaknya nggak ada. Dia bikin minyak deh, nggak ada. Terus apa? Jangan banyak lah, 5 macam yang lah. Yang sederhana ya. Gitu ya. Terus sampai ke minimarketnya kita bilang, ya, mama ketinggalan tadi catatannya. Tadi mana dek? Tadi adik ditaruh di kantong kan ya dek ya? Coba dek keluarin. Iya, tayoy. Minyak katanya. Ya tulisannya bukan tulisan. Okay. Ya tadi itu benang kusut itu. Yeah. Tapi bisa Mbak, coba deh kalau gak percaya. Oke. Okay. Nah, apalagi yang udah lebih besar, 2,5 tahun aja bisa. Jadi rangsangan ya. Iya. Bukan soal sudah tepat atau belum ya gitu. Iya, tapi kan kita enggak bisa bilang perbandingan merek ini gramnya sekian, ingredients itu kan ya berkaitan dengan usianya lah. Iya. Itu kan jadi kita enggak tergesa-gesa pagi. Nah, baju malam mau enggak mau kita sampai umur 8 tahun temenin dulu untuk milih baju seragam yang besok taruh di situ, jangan tidur. Sekali-sekali bolos, apa maksudnya enggak kepegang, ya wajar lah, namanya kita manusia. Mungkin kita pulang capek banget, jadi anak-anak belum siap ya yang sekali itu. Itu harus ada memaafkan, jadi enggak perlu. Kan mama udah bilang kemarin kan, ya jangan gitulah gitu. Itu juga jadinya kaku ya, gitu gak, ya. Iya, kaku banget. Okay. Fleksibel lah. Fleksibel. Tapi baju, buku itu sampai umur 8 tahun temenin dulu. Sebab kenapa? Lagi-lagi, kita kan brain-based parenting. Jadi kita kan lagi membuat kabel-kabel di otak anak kita untuk menjadi kebiasaan. Kan memerlukan waktu. Nah, waktu itu sampai 8 tahun. Baik. Ibu, nanti kita akan sambung kembali dan kemudian juga SMS sudah banyak yang masuk ya. Kita akan bahas nanti satu persatu. Yeah. Kita akan dalami lagi bagaimana tekniknya supaya kita sebagai orang tua tidak bicara secara tergesa-gesa. Dan kemudian anak juga bisa terampil membuat perencanaan ya. Dan intinya adalah kita bisa memperbaiki kualitas kehidupan kita sebagai keluarga. Betul. Ya? Dan bisa pada over weekend kan, kalau sibuk hari-hari kerja, bukannya tidak mungkin. Tapi jangan itu dilewatin hanya dengan makan bersama keluar jajan doang. Oke, baiklah kalau gitu. Smart Parenting akan segera kembali. Baik, Smart Listener, kita sambung kembali dan kita sekarang coba beralih ke SMS dulu ya, Bu Eli ya. Baik. Baik. Ada Masto di Greenville, Jakarta Barat ya. Anaknya usia 4 tahun, Bu, anak perempuan gitu ya. Iya. Kalau dia minta sesuatu selalu bentak-bentak gitu ya. Mm-hmm. Itu kenapa ya, Bu ya? Apakah karena ibunya sering bentak-bentak? Ya. Saya coba gabungkan dengan pertanyaan dari Smart Listener di 20217. Apa benar usia 7 tahun ke bawah kalau dasarnya jelek, pasti kesananya juga akan jelek? Dari Pak Syukur di Jakarta. Lalu kemudian saya coba ke Agus Diana dari Pontianak ya. Sampai umur berapa sih, Bu, tumbuh kembang otak anak dari segi pemberian gizi? Ini dulu, tiga dulu. Silakan Ibu di komentari. Baik. Yang pertama tadi bentak-bentak. Mm-mm. Iya, Pak. Soalnya gampangnya ya, sambungan otak. Sambungan di otak anak itu kita itu belum lengkap, ya. Jadi pada saat kita lahir, Allah memberikan kita ratusan miliar sel-sel otak yang belum bersambungan secara sempurna, ya. Jadi kita lah yang membentuk sambungan-sambungan itu dengan pembiasaan. Ya, bolak-balik kita ajarkan sesuatu, sambungannya menjadi tebal, jadi otomatis. Sekarang sambungannya masuk adalah bentak-bentak. Jadi sekarang anak-anak itu otomatis membentak. Pak, maaf ya Pak. Dan Ibu serta Smart Listeners, itu umur 4 tahun loh ngomongnya ngebentak. Bagaimana 10? Bagaimana 13? Jadi perbaiki segera. Mulai minta maaf, biasakan untuk bicara pelan-pelan. Sebetulnya kasihan juga ibu ini. Maaf ya, saya menduga dia juga dibesarkan dengan bentakan. Jadi parenting itu diturun-temurunkan. Anda harus putus yang tidak baik. Yang baik-baik pelihara dan turun-temurunkan. Tapi yang tidak baik, langsung diputus. Iya, langsung putus. Harus sadari. Dan saya tahu itu tidak gampang. Mm-hmm. Kalau teman-teman ikut pelatihan komunikasi benar, baik, dan menyenangkan, dua sesi pertama adalah motong yang itu dulu. Dan saya menyediakan 2-3 psikoterapis. Oke. Okay. Kalau kondisinya kayak gitu tuh bagaimana dukungan dari sang kepala keluarga? Ayahnya harus ngajak ngomong malam-malam, okay. Ya, pada saat yang ya tidak mesti malam. Kapan saja untuk menyadarkan bahwa kita mau anak kita kayak gimana ya? 4 tahun aja dia minta bentak. Bagaimana 7? Bagaimana kalau kamu tidak, biasanya itu otomatis ibu itu udah enggak bisa mengendalikan, udah otomatis. Jadi caranya bagaimana ya? Kodenya apa? Kalau saya panggil Ma kamu tersinggung. Apa saya bilang saya menyanyi atau saya pakai kode, Mbak, gitu loh, pakai kode. Apa saya bilang layang-layang? Ya, kamu maunya PIN-nya apa gitu loh, password-nya apa? Okay. Supaya si ibu itu tidak jatuh harga dirinya di depan anaknya. Baik. Ya, 7 tahun ke bawah dasarnya jelek, kesananya jelek. Iya, Pak. Bu, Pak Syukur ya. Kalau tidak diperbaiki, Pak. Makanya gini ya. Jadi otak itu kan baru bersambungan, pusat-pusat di otak itu baru bersambungan dengan baik sempurna pada usia 7 tahun. Jadi 0 sampai 7 itu gitu loh. Itu kita perbaiki dulu. Okay. Dan jangan salah gitu loh. Otak itu sangat fleksibel. Jadi dia sangat mudah diperbaiki. Ya bikin aja sambungan baru, nanti sambungan lama yang tidak efektif, otak akan nyapunya sendiri. Akan umpamanya kita bilang bersih-bersih itu pakai sapu, dia akan sapu sendiri gitu. Yang ke-3 tadi pertanyaan, Mbak. Maaf. Sampai umur berapa tumbuh kembang otak anak dari segi pemberian gizinya? Jadi sampai usia berapa sih kalau gizinya cukup itu maka otaknya juga tumbuh kembangnya akan bagus gitu? Sejauh yang saya tahu sampai 8. Ya, tapi yang paling penting sekali itu masa kandungan. Jadi sebetulnya saya menghimbau ibu-ibu jangan diturutin kalau itu ngidam. Kalau ngidamnya yang macam-macam gitu ya. Enggak ada itu. Harus diatasin. Pikiran yang bagus-bagus, lihat kebun bunga dan sebagainya dan berusaha makan. Kalau perlu ngidamnya parah banget ya ke dokter. Oke. Ada kok sekarang obat udah udah banyak gitu. Oke, lain waktu kita bahas soal mengidam ya. Oke, kemudian kita coba ke ada Budi ya, Pak Budi nih. Anak saya perempuan 3 tahun kelas toddler ya. Kenapa sekarang tuh mulai nakal, Bu? Susah dikasih tahu, dibilangin gitu ya. Yang Bapak maksud nakal itu sayang, beliau enggak itu kan apa? Nah, saya lanjutkan ya. Yeah. Istri tuh masih teriak-teriak atau mengancam untuk dia menyampaikan sesuatu, misalnya ya, nanti diajak main ke mall atau misalkan diajak ke mall atau dibelikan boneka gitu ya, malah baru mau ngikutin apa yang diperintahkan oleh orang tua. Kadang nangis berlebih-lebihan, guling-guling gitu ya, sampai coba banting barang dan sebagainya. Oke, baik, silakan Bu. Pak Budi. Saya soalnya ingin sekali tahu, lain kali smart listeners, kalau Anda ingin mengajukan pertanyaan, tolong deskripsikan yang dimaksud nakal apa. Ini anak 3 tahun, otaknya baru bersambungan 1 triliun. Ya, jadi siapa Pak yang suka teriak-teriak di rumah Bapak? Istri Bapak kan? Iya, jadi anak ini gitu loh, dengan suara teriak itu mungkin gak tahan gitu. Jadi makanya dia bisa guling-guling dan sebagainya. Dia tantrum kita sebutnya Pak. Jadi apa yang harus Bapak lakukan? Pertama, cek dulu diri kita sendiri tadi itu. Boleh gak sih gak ngomong teriak-teriak? Jadi caranya apa? Kalau udah gak sanggup, Bu, daripada ibu teriak, ibu duduk di kursi, sandaran, tarik napas panjang 3 kali, dan bilang pada diri ibu sendiri, dasar ya, otak lo belum bersambungan gitu. Ya, jadi kita harus memahami bahwa dia belum bersambungan, otaknya dia gak ngerti. Kalau kita dengan marah, dia bingung, kenapa jadi marah? Kalau kita teriak, kenapa jadi teriak? Dia gak ngerti, karena dia gak ngerti, dia guling-guling. Orang dia gak ngerti, gitu ya? Karena dia gak tahu lagi harus bereaksi bagaimana. Karena kita tidak memberikan contoh reaksi yang benar. Misalnya nih, mungkin ada banyak yang dikeluhkan orang tua, misalkan gak boleh makan itu. Mamanya misalkan udah ngomong baik-baik, atau papanya udah mengatakan jangan diambil itu, jangan dipegang itu, misalkan gitu ya. Sudah ngomong baik-baik, tapi gak dengar juga, tetap dilakukan, sampai akhirnya jadi menimbulkan, karena ngotot. Nah, ini masalah jangan ini pernah jadi di polemik nih ya. Mungkin saya pernah mengatakan kayak begitu tadi ini. Ya jangan bilang jangan. Bukan pada seluruh hal tidak boleh bilang jangan. Tapi mukul boleh sesekali kok apabila perlu, tapi kasih tahu alasannya kenapa dipukul. Kasih hadiah boleh sesekali, jangan terus-terusan, tapi kasih alasan kenapa. Sama bilang jangan, jelaskan kenapa enggak. Jangan, mama bilang jangan. Ya jangan begitulah, otak anaknya enggak berkembang. Nah, jadi satu, jangan nak, karena begini. Lihat deh ini, lucu sekali boneka ini, alihkan. Nah, alihkan, kasih yang lain. Kalau dia masih ngotok itu, dan dia pilek, dia mintanya es, kita bilang, oh, wish fulfillment. Iya ya, kalau bisa mama mau beliin 1 gerobak tahu. Ya, yang kayak gitu. Sebetulnya anak-anak di bawah 8 tahun sangat mudah dialihkan. Tapi jangan salah ya teman-teman, nanti bisa dicek di Facebooknya Buah Hati ya, jangan salah kaprah dengan kata jangan. Baik. Satu lagi Bu, sebelum kita mencarikan apa yang kita bahas ini Bu, ya. Sika di Medan. Ibu, apa yang saya harus lakukan kepada anak perempuan saya 10 tahun yang sering memarahi adiknya 8 tahun ya. Saya lihat gaya marah dan tingkahnya seperti saya, misalkan ketika marah sama adiknya. Kamu nih seharusnya begini nih, dapat nilai tinggi dan rajin belajar dan sebagainya. Nah. Dari sebelum, tadi sama aja. Sebelum kebablasan gimana, Bu? Mbak Siska, jadi Louie Brezendine, dia menulis buku The Female Brain. Ya, saya nggak dapat komisi sama sekali, jangan takut. Buku itu baik, karena di dalamnya dia menjelaskan banyak hal, yang antara yang dia bilang, kamu rubahlah ya, cara mengasuh anakmu sebelum anakmu balik, karena engkau sedang salah mengasuh cucumu. Sekarang baru salah ke adiknya, nanti ke cucumu salah. Jadi bagaimana, mulailah berubah, ngomong sama anak ini yang 10 tahun baik-baik Mbak Siska, bilang, maaf ya nak, mama telah keliru selama ini berkomunikasi dengan kamu caranya seperti itu, sebenarnya ini. Itu salah. Ya, jadi boleh enggak mama sekarang berubah, tolong bantu ya. Kita kerjasama ya nak, dan untuk selanjutnya kamu juga kalau ngomong sama adikmu jangan ikutin seperti itu. Karena mama enggak mau nanti kamu ngomong sama anak anakmu seperti itu. Mama sangat menderita. Oke. Okay. Ibu, waktu kita sangat sempit sekali. Iya. Apa yang menjadi catatan pentingnya ya, yang perlu digaris bawahi pada perbincangan kita malam hari ini? Silakan. Baik. Teman-teman, kita usahakanlah ya, walaupun kita sifatnya diciptakan tergesa-gesa, tapi kita atasi. Ya, jadi kita janganlah sengaja membuat anak kita untuk semuanya serba instan. Biar anak meneladani kita untuk membuat perencanaan, teman-teman. Melaksanakannya, mengevaluasi. Penting sekali ini bagi masa depan mereka. Ya. Dan yang kedua, janganlah pulang sekolah misalnya dia telepon kita bilang dia mau ke mall atau ke rumah teman. Pemberitahuannya mendadak, ya terus neken. Jadi terpaksa dikabulkan. Hal-hal yang seperti ini bahayanya besar sekali. Ya, ada pengeluaran mendadak, ada situasi yang tidak bisa dikendalikan, ya. Dan banyak hal lagi dampaknya. Dari satu kali ditekan, anak pikir begini nih, oh bisa ya, lain kali akan aku lakukan. Itu akibat tergesa-gesa. Seandainya sudah diberi rencana, diajarkan anak untuk membuat rencana terlebih dahulu. Terakhir, teman-teman, saya mengharapkan, yuk ya, kenal anak kita, kita kenal diri kita, oke? Okay? Tanyalah sering-sering pada diri kita sendiri, apa yang dipelajari anakku ya hari ini dari ibunya, atau apa yang dipelajari anakku hari ini dari ayahnya. Ibu, kita sadar bahwa apa yang kita jalani memang seperti panggung sandiwara dan kita butuh ngobrol lebih banyak lagi dengan Ibu Eli. Kemana Smart Listener bisa mendapatkannya? Baik, teman-teman, hotline kami untuk orang tua di 08567 01 02 22. Untuk anak remaja 0813 853 89012. Bisa juga Anda menghubungi untuk FB ya, Facebook FB YKBH @gmail.com. Untuk konsultasi dan pelayanan Parent Education Center ada di Kemang Medical Care. Dan selain dari di situ saya juga praktek di Brawijaya Women and Children Hospital. Oke. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan malam hari ini menjadi perenungan buat kita supaya kehidupan kita tidak lagi menjadi panggung sandiwara. Iya. Seperti lagu yang sudah lama-lama kita dengarkan. Iya. Ya? Oke. Okay. Baik, Mbak. Baik, Bu Eli Risman, terima kasih. Terima kasih malam banyak hari ini untuk kehadirannya mengingatkan kita semuanya. Semoga ini menginspirasi dan menjadi insight baru buat kita begitu ya. Kita ketemu lagi pekan depan Bu Eli Risman. Dan Smart Listener, untuk Anda yang gak sempat mendengarkan secara utuh, silakan mendengarkan di hari Minggu jam 10 pagi. Dan akhirnya, saya Olanurli dan saya Eli Risman. Mari kita bangun generasi cerdas.